pun bajunya pun kain, urenganku ule lain. Dari alam anak jema gerot pula. Au dek mak di sini au, gigit semut gigit sege, bujang karut sare pula. Maaf nian aku telinjang kok dengar. Hengging nak pacat, cuma tua dengar jauh lebih hengging nak aku ini. Oh, injek tegak simpai, cuma tua dengar timbang. Aku nak jadi pembantu. Tupak kuning tupak kanya laduku, dinda au dinda nerima aku. Lo ikan seluar linjai gelura, oi kena tuber. Aku telinjang kok dengar. Maaf Ian, aku telinjang kok dengar. Au, hengingin nak pacat, cuma tua dengar jauh lebih hengi nina aku ini. Oh, hengi tegak simpai, cuma tua dengan timbang tegak aku nak jadi menentu. Kuning tumpah kanyerah duku, dinda au dinda nerima aku. Lo ikan seluar linjang nyeludah, oi kena tuber. Tumpah kuning tumpah kanyerah duku, dinda au dinda nerima aku. Lo ikan seluar linjang nyeludah, oi kena tuber. Come here. Pilo-pilo Armadiraga. Ngahapkan pada lo nana nasi tasiang lamutong ngan galak sangkan aku dikmak rasan kita budak nian kenye cicak latumpai mang kelah urung cuma tua ngan dek ngajong. akan banyak ngan kira aku hidup lemah belah kian dia kanyalah rakaman hidup numpang kok mentua dek akur bertahan mape rasa tua ngajung sebambangan hati yang terpaksa kawinkan linjang jema tua baca ngajong sare netak rasan anak ribangsa meriba pilo pilo kena jala tau lupa mendang saja ilo ilo rasan kita rasan tua pilo pilo kena jala tau lupa mendam saja pilo pilo rasan kita kawin kena au makasih yo diro diro jangan nangis bapa kabar jalan berjalan dek ke lama diro jangan nangis bapa Baca dong tua, andong kabasa pintu di rojangan nangis, pejamkanlah mata. Mali di sawah sawah tetangga. Akulah ngirin barang idas kala banyak kumanya. Pulau kemarau melasohi musik kesungsang. Nak tebus bila juta sasar kekali doni. Badan saro pikiran rasa hati terguncang. Garo kare kalau begala jadi bini. Ayayayayaya sabar. Jangan mudah tapi saro riang. Ayayayayaya sabar. Kapal api masuk Palembang, banyunya tenang jadi gelombang. Oi mak mana hati dek bimbang, garis dusun bujang Palembang. Cukokan kudo capgar putar sengkang, lulo beutang nyawa sepanjangan. Oi ngantan, oi ngantan, oi jangan, oi jangan, oi jangan. Karena jamannya dikit-dikit nujah, ngecekkan balak halagalak ngapa. Oi ngantan, oi ngantan, oi jangan, oi jangan, oi jangan. Dusun kita masih himba, banyak mahe nak dikapak, nak dituja. 마 이니 쩌면 잘락 바짜 무세 나의 불안 우들라 망망 우들라 우장 tersengkang cap kerpu di pinggang karena zamannya dikit-dikit nujah ngecekan balak halagalak ngapa oi ngantan oi ngantan oi jangan oi jangan oi jangan. Oke, next song. Ini sebuah lagu dari Sumatera Selatan, dari Batu Raja. Ini judulnya Nasib Badan. Amun batu ah, tunggulah dosa malang ma aku merantau jauh. Amun batu ah, tunggulah dosa padaku lalu. Aku merantau membawa malah balik ke dusun mengundang malu. Aku merantau thank you.